Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billah min syururi anfusina wa sayyiati amalina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah, baik hadirin yang ada di Masjid Al-Furqan ini ataupun para pendengar Roja Cilengsi untuk Jabodetabek dan sekitarnya di 756 AM, Roja Bandung di 1476 AM. Terus saya harus lihat catatan. Raja Lampung di 91,1 FM. Raja Berau 95,1 FM. Tanjung Pinang 96 FM. Raja Pontianak 101,4 FM. Radio Rai Padang 95,1 FM. Dan Radio Albayan Cianjur 107,7 FM. Di mana saja Anda berada semuanya, juga para pemirsa TV Roja, di mana saja Anda berada, juga para pendengar melalui streaming Radio Roja manapun. Alhamdulillah sore ini kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian Tauhid yang pada Jumat yang lalu pembahasan kita sudah sampai pada bab khauf. Kemarin kita sudah membahas salah satu dalil tentang khauf, yaitu At-Taubah 18. Sekarang kita lanjut kepada dalil berikutnya yang juga diambil dari Al-Quran. Dalil ini bisa kita dapati dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-10. Allah berfirman, wa minan nasi may yaqulu amanna billah fa idza udhiya fillah ja'ala fitnatan nas ka'adzabillah. Kata Allah, di antara manusia ada orang yang berkata, kami beriman kepada Allah. Jadi ngaku iman. Tapi apabila mereka disakiti di jalan Allah, mereka menganggap fitnah dari manusia itu seperti azab Allah. Yang dimaksud mereka di dalam ayat ini adalah mereka yang keimanannya tidak sampai kepada hati. Mereka hanya berkata secara lisan mereka. Orang seperti ini keimanannya oleh Allah diungkapkan kalau bahasa kita seperti yang berada di ujung tanduk. Sedikit saja terpleset, jatuh, kemudian binasa. Tapi Al-Quran mengungkapkan dengan orang yang beribadah berada di tepi jurang. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Hajj ayat ke-11, wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin fa in asabahu khairun itma'anna bih wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhih. Di antara manusia ada orang yang beribadah kepada Allah di tepi, di sisi, di tepi jurang maksudnya. Kalau orang itu memperoleh kebaikan dengan keimanannya, baik memperoleh rizki, memperoleh jabatan, kekuasaan, pangkat, pujian, sanjungan manusia, atau kebaikan dunia yang lainnya, itma'an nabih. Mereka merasa enjoy dengan hal itu. Mereka merasa tenang dengan keimanannya. Oh, ternyata keimanannya itu memberi keuntungan duniawi kepada dia. Tapi wa in asabathu fitnah. Kalau keimanan yang dimilikinya itu menyebabkan dia tertimpa fitnah, maka dia pun kembali surut, berbalik ke belakang. Oleh karena itulah, maka kalau orang tersebut setelah melaksanakan sebagian dari ajaran Islam ini memperoleh reaksi dari manusia di sekeliling, baik itu dibenci, dicaci, dimaki, atau diberi gelar dengan gelar-gelar yang tanda kutip menyeramkan, disebut teroris, disebut ISIS, disebut ekstremis, atau celaan-celaan yang maknanya memojokkan, menghina, seperti disebut kayak kambing hanya karena berjenggot, kebanjiran hanya karena celananya cingkrang, disebut kalau akhwat dengan sebutan ninja, lalu diplesetkan dengan tinja, atau disebut kalau di daerah Sunda bebegig sawah. Bebegig itu orang-orangan sawah, yang merupakan reaksi manusia di sekelilingnya atas keimanan yang dia aplikasikan. Maka orang dengan kualitas keimanan yang minim tadi, mereka kembali surut ke belakang. Mereka menganggap fitnah manusia itu sama seperti azab Allah Azza wa Jalla. Fa'idha udhiya fillah. Kalau orang itu disakiti fillah. Di sini, sebagian ulama menyebut dengan sebutan fi sababiyah. Kalau orang itu disakiti karena sebab Allah subhanahu wa ta'ala, karena keimanannya kepada Allah, lalu syariat Allah dilaksanakan, diaplikasikan, lalu disakiti orang, lalu dicela orang, lalu diasingkan oleh orang, itu makna fi di dalam ayat tersebut. Fi di sana disebut fi sababiyah, atau boleh juga fi di sini disebut dengan fi dzarfiyah, dengan makna fa idza udhiya fi syar'illah ay idza'an fi hadza syar'il ladzi tamassaka bihi. Fi dzarfiyah itu artinya kalau dia disakiti karena syariat yang dia laksanakan, yang dia pegang teguh, yang dia amalkan, yang dia aplikasikan, yang dia wujudkan, syariatnya yang dicela, otomatis dianggap tercela pula orang-orang yang melaksanakannya. Maka ja'ala fitnatan nas ka'adzabilah, ya. Orang yang keimanannya minim tadi menganggap fitnah dari manusia itu seperti azab Allah Azza wa Jalla. Nanti kita jelaskan lebih rinci apa maknanya. Tapi yang dimaksud fitnah di sini adalah fitnah berupa gangguan. Adalah fitnah berupa siksaan. Berupa perkara-perkara yang menyakitkan dari pihak lain. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Buruj. Ayat yang ke-10 Allah berfirman, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum adzabu jahannam. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang fatanul mu'minina wal mu'minat, yang memfitnah orang-orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan. Memfitnah di sana itu menyakiti, baik secara fisik dengan cara memukul, dengan cara membakar. Sebab ayat ini dalam surah Al-Buruj tentang ashabul ukhdud ya. Ukhdud itu apa? Ukhdud itu selokan parit gitu ya, yang kemudian diisi dengan kayu bakar lalu dinyalakan, lalu orang-orang yang beriman itu disuruh terjun ke sana oleh raja yang saat itu sangat super zalim. Nah, itu oleh Allah disebut orang itu telah menimpakan fitnah kepada orang-orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan. Fitnah di sana azab, baik secara fisik ataupun secara psikis, dengan celaan, dengan hinaan, dengan sindiran, dengan cibiran, dengan lirikan yang menunjukkan rasa sentimen dia kepada orang mukmin yang mengaplikasikan ajaran Allah Azza wa Jalla. Jadi fitnah di sini maknanya adalah segala sikap yang menyakitkan dari orang lain kepada orang yang mengamalkan ajaran Islam. Nah, ka'adzabilah, orang tadi menganggap reaksi negatif manusia kepada dirinya yang disebut dengan fitnah tadi seperti azab Allah Azza wa Jalla. Apa maknanya? Maknanya adalah azab Allah selalu dihindari dan ditakuti. Maka orang yang takut kepada azab Allah, orang yang selalu berusaha untuk menghindari azab Allah, maka dia melakukan sebuah sikap yang bisa menyelamatkan diri dari azab Allah, yaitu tunduk patuh kepada aturan Allah. Semua perintahnya dilaksanakan, semua larangannya dijauhi, agar apa? Agar terhindar dari azab Allah. Itu sikap orang kepada azab Allah yang ditakutinya, dan itu sikap yang benar. Nah, orang tadi menjadikan fitnah manusia kepada dirinya seperti azab Allah. Maknanya adalah, ini dalam konteks celaan, maknanya orang ini selalu ingin terhindar dari fitnah manusia. Tidak ingin bermasalah dengan manusia sekitarnya. Tidak siap menerima risiko dari mengamalkan keimanan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Akhirnya untuk menghindarkan diri dari celaan manusia, dari hinaan manusia, mereka mengikuti keinginan umumnya manusia tersebut. Akhirnya apa? Akhirnya copot lagi itu keimanannya. Kalau tadinya dia mantap keimanannya seorang akhwat, dicadar gitu ya. Muncul celaan, muncul provokasi, fitnahan. Oh itu teroris, oh itu ISIS, oh itu ekstremis, oh itu ISIS yang lain. Yang semakna dengan itu. Maka dia merasa terpojok, akhirnya buka lagi deh gitu ya. Kalau ikhwan sudah memakai jenggotnya, disebut itu kambing saya lepas, ah langsung gunting, saya gak mau disebut kambing gitu kan. Nah, jadi itu maknanya. Oleh karena itu, maka ayat ini dipakai sebagai dalil tentang khauf. Apa kaitan ayat ini dengan khauf? Yaitu orang yang diceritakan dalam ayat ini dalam konteks sedang mencela orang tersebut, ya, mereka takut kepada fitnah manusia seperti takutnya mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga mereka menghindari celaan manusia seperti mereka menghindari azab Allah. Menghindari azab Allah mengikuti keinginan Allah. Menghindari fitnah manusia dengan mengikuti keinginan manusia. Yang tentu saja bertolak belakang dengan ajaran Allah Azza wa Jalla. Di dalam ayat ini terkandung hikmah yang sangat agung, yaitu ya bahwa Allah Azza wa Jalla pasti akan memberikan ujian kepada hamba-Nya sesuai dengan kadar keimanan yang dimiliki oleh hamba tersebut. Ujian itu ada dua. Pertama, ujiannya berupa apa yang Allah takdirkan terhadap hamba itu berupa kesusahan, penderitaan yang bukan berupa gangguan dari manusia lain. Mungkin karena keterpurukan ekonomi, mungkin karena bencana alam, mungkin karena hal-hal yang bersifat alami, bukan bersifat gangguan manusia. Allah berfirman, ya, di dalam ayat yang tadi kita jelaskan dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-11, wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin fa in asabahu khairun itma'anna bih wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasira ad-dunya wal akhirah. Kata Allah Azza wa Jalla, di antara manusia ada orang yang beribadah kepada Allah di tepi, dengan berada posisi di tepi jurang. Orang itu berada dalam posisi yang berbahaya. Karena apa? Karena kualitas imannya yang sangat minim. Kalau dia mengalami kebaikan, dia merasakan ketenangan dengan hal itu. Tapi kalau dia ditimpa fitnah, fitnah ini berupa umpamanya kemiskinan, kesulitan hidup, bukan berupa gangguan orang, atau penyakit, atau orang yang dicintai, dikasihinya, kemudian meninggal atau memperoleh musibah kecelakaan atau yang sejenisnya, maka dia kembali berbalik ke belakang, meninggalkan kembali amalan dari syariat Islam tersebut. Dia su'udzon kepada Allah. Kok saya ibadah, saya iman, saya amal soleh, tapi kenapa nasib saya begini dan begini terus? Maka dia kembali ke belakang. Kata Allah, khasirat dunia wal akhirah. Orang itu rugi dunia, rugi akhirat. Rugi dunia karena mengalami kesengsaraan, mengalami musibah, mengalami penderitaan, ngalaman kanyeri kaperih di dunia. Di akhirat dia juga rugi karena penderitaan di dunianya dia antisipasi dengan cara yang keliru, yang salah. Dia surut lagi ke belakang, dia berhenti lagi dari ibadah yang dilakukannya. Karena apa? Karena keimanan yang super minim tadi. Juga diterangkan dalam Al-Baqarah 155 Allah berfirman, wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang yang apabila mereka ditimpa musibah. Ini musibahnya bukan berupa gangguan orang, ya. Tapi sebagai ujian dari Allah atas keimanan yang dia miliki. Dia punya iman, makanya dia ibadah. Dia punya iman, makanya dia beramal soleh, melakukan banyak kebaikan. Ini diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Dengan ujian ini, dia istiqomah enggak di atas keimanannya? Allah berfirman, ahasiban nasu ayutsraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka akan dibiarkan berkata, kami telah beriman, padahal mereka belum diuji. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yubtalar rajul ala hasbi dini fa in kana fi dini salabah zidalahu fil bala. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, seseorang itu akan diuji berdasarkan kadar imannya. Semakin kuat imannya, semakin hebat ujian kepadanya. Makanya orang yang paling hebat ujiannya, orang yang paling banyak penderitaannya di alam dunia selama hidupnya siapa? Para nabi. Para nabi itu mengalami penderitaan dalam berbagai macam bentuk. Sebagian mereka kemiskinan. Sebagian mereka, ya jelas bukan sebagian lagi, seluruh para nabi, para rasul itu dicela, dicaci, dimaki, dihina. Ada yang dibunuh, ada yang disakiti secara fisik, disiksa dan yang sejenisnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyaddun nasi bala'an al-anbiya, tsumma as-salihun, tsumma al-amsal fal amsal." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling hebat ujiannya adalah para nabi. Kemudian baru orang soleh. Lalu orang di bawah itu dan seterusnya. Kenapa para nabi paling hebat ujian dan cobaannya? Karena imannya paling hebat juga. Semakin hebat iman, semakin hebat ujiannya. Maka kalau ada iman dalam hati lalu diaplikasikan, siap untuk diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Jangan mundur kembali ke belakang. Tetap istiqamah. Karena siapa yang istiqamah, Allah kuatkan. Siapa orang yang istiqamah, Allah bantu dengan memerintahkan turunnya para malaikat untuk memberikan ketenangan. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang yang berkata Rabb kami Allah, lalu diaplikasikan, lalu dia istiqamah. Jadi tidak hanya di mulut, tapi diamalkan, diwujudkan dalam kehidupan kesehariannya. Ada perintah dalam Quran, dalam sunnah, dilaksanakan. Ada larangan, dijauhi sejauh-jauhnya. Ada anjuran, dilaksanakan juga. Ada peringatan, wanti-wanti, jangan dekat-dekat, tidak didekati. Ini imannya kepada Allah tidak sekedar di mulut, tapi sudah merembes ke dalam hati, diaplikasikan dalam kehidupan. Hatinya menggerakkan seluruh tubuhnya untuk mewujudkan seluruh syariat Allah. Lalu dia istiqamah setelah diuji, digoda, diganggu, diberikan berbagai macam cobaan, dia istiqamah. Apa akibatnya? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat nanti akan turun kepada dia. Untuk apa? Alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu takut, jangan kamu sedih, tapi wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, berbahagialah kamu dengan surga yang telah Allah janjikan untuk kamu. Allah pun berfirman dalam ayat lain, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yatsabbit aqdamakum. Hei orang-orang yang beriman, kalau kamu menolong Allah, maksud menolong Allah, mengaplikasikan agamanya. Mempelajari dengan pemahaman yang benar. Kemudian meyakini dengan keyakinan yang mendalam. Lalu diaplikasikan, disebarkan, diajarkan. Itu menolong agama Allah. Yansurkum, Allah pasti menolong kamu. Wa tsabbit aqdamakum, dan mengokohkan kedudukan kamu. Ini bagi orang yang istiqamah, Allah memperoleh janji lu. Dan ujian yang berupa penderitaan kesulitan itu tidak sia-sia bagi orang yang mengalaminya. Ujian yang Allah berikan yang melahirkan penderitaan itu disertai dengan berbagai macam keuntungan. Dengan ujian itu, lalu dia sabar menghadapinya, Allah melimpahkan pahala yang tidak ada batasnya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah itu hanyalah melimpahkan pahala kepada orang yang sabar tanpa hisab. Tanpa hisab maknanya tanpa dihitung, tanpa menyebut angka, tanpa menyebut kiloan atau literan atau yang sejenisnya. Allah kalau memberikan pahala biasa menyebut angka. 2 kali lipat, 10 kali lipat, 700 kali lipat, khusus untuk orang yang sabar tanpa ada perhitungan. Dicurahkan dengan jumlah yang sangat banyak. Ya, dosa juga gugur. Ya, doanya ketika memperoleh musibah makbul, diterima oleh Allah SWT, didengar dan dikabulkan. Ya, derajat kemuliaannya jauh meningkat, lebih tinggi, lebih mulia daripada sebelumnya. Ya, juga setelah berlalunya penderitaan yang berupa ujian tadi, Allah berikan 2 kebahagiaan setelahnya. Allah berfirman, inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. 1 kalimat yang sama diulang 2 kali. Maknanya setelah 1 kesulitan akan datang 2 kemudahan. Ujian itu kesulitan apa bukan? Iya, membuat kita sulit, membuat kita sedih, membuat kita kecewa, membuat kita tidak enak baik perasaan bahkan kadang-kadang fisik. Dan ini berakibat makan gak enak, tidur tidak nyenyak, pikiran juga kalut dan seterusnya. Tapi dihadapi dengan kesabaran Allah bantu. Allah gugurkan dosanya, Allah limpahkan, curahkan pahalanya, Allah angkat derajatnya, setiap jeritan hatinya didengar dan dikabulkan oleh Allah. Setelah berlalunya ini kesulitan, ini musibah, Allah berikan 2 kebahagiaan sebagai balasan atas kesabaran orang itu di dunia juga. Oleh karena itulah, maka orang-orang yang sabar di dalam menghadapi ujian-ujian, ya, maka Allah akan memberikan balasan yang berlipat-lipat. Bukan 2-3 kali lipat, tapi berlipat-lipat dengan berbagai macam jenis balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi ayat tadi menunjukkan siapa yang beriman, siaplah dia untuk diuji. Baik ujiannya, ujian yang langsung datang dari Allah, bukan karena gangguan manusia ataupun yang lain. Jadi itu yang pertama, ya. Yang pertama, ujian dari Allah berupa mungkin langsung dari Allah, tidak berupa gangguan manusia. Yang kedua adalah ujian, cobaan kepada orang beriman yang mengaplikasikan keimanannya dalam bentuk hinaan dari manusia, gangguan dari manusia, celaan dari manusia, baik gangguan fisik ataupun psikis. Nabi SAW dan para sahabat di awal-awal menyebarkan Islam, seluruh jenis gangguan sudah. Secara fisik iya. Nabi SAW lagi sujud ditemploki kotoran unta di atas pundaknya, punggungnya, kepalanya dan seterusnya. Lalu mereka tertawa-tawa. Nabi SAW dan para sahabatnya pernah diboikot sampai mengalami kelaparan. Para sahabat apalagi disiksa secara fisik. Ada yang dibunuh kemudian sampai mati. Semuanya itu ujian dalam bentuk tindakan real nyata dari manusia yang menyakiti baik secara fisik ataupun secara psikis. Nah, di antara manusia, ketika ditimpa manusia musibah, ada yang tidak sabar. Lalu dia ada yang murtad kembali, wal'iyadzu billah. Sebagian tidak murtad, tetapi dia bersikap dengan sikap yang menyelisihi syariat. Akhirnya dia tanggalkan sebagian atribut keimanan dan keislaman dia. karena tidak mau dipojokkan oleh manusia, tidak mau dicela, tidak mau dihina, tidak mau diberi gelar-gelar yang membuat dia terpojok secara sosial dalam kehidupan masyarakat. Akhirnya sebagian dari keimanannya dia tanggalkan. Orang ini keimanannya luntur karena musibah dengan kualitas luntur yang besar. Artinya keimanannya luntur dalam bentuk dia banyak meninggalkan sebagian dari syariat Islam ini. Apalagi syariat Islam yang nampak nyata di tengah-tengah manusia. Yang menyebabkan manusia itu gatal terpancing rasa usilnya untuk ngejek. Seperti kalau akhwat memakai penutup wajahnya, niqabnya. Lalu ada orang-orang yang karena ketidaktahuannya mencela, menggelari dengan gelar-gelar yang buruk. Kemudian akhwat tersebut merasa tidak enak dengan hal itu, lalu dicopot saja daripada disebut ninja, daripada disebut babegig, daripada disebut kuntilanak, wewe gombel dan seterusnya, lebih baik dicopot, gitu ya. Dia menghindari celaan manusia tapi beresiko memperoleh celaan dari Allah Azza wa Jalla. Selamat dari celaan manusia tapi terkena celaan dari Allah Azza wa Jalla. Demikian juga kaum laki-laki, kaum ikhwannya yang menanggalkan atau memotong jenggotnya karena tidak mau disebut kambing lepas. Yang mengulurkan celananya karena tidak ingin disebut dengan sebutan orang yang kebanjiran atau kurang bahan. Atau dengan sebutan-sebutan lain yang membuat dia tidak merasa nyaman dengan itu. Padahal Allah Azza wa Jalla mewanti-wanti. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Muhammad 31. وَلَنَبَلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَلَنَبْلُوا أَخْبَارَكُمْ. Kata Allah, kami pasti akan menguji kalian. Kepastiannya ini Allah tekankan berkali-kali. Pertama, dengan adanya huruf lam taukid walanabluwannakum. Tadinya nablu ada lam taukid walanablu. Kedua ada nun taukid thaqilah di akhirnya. Jadi walanabluwannakum dua taukid. Dua taukid maknanya dua kali penekanan. Allah memastikan pasti kami akan menguji kalian. Sampai terbukti siapa mujahidin yang sebenarnya di antara kalian. Siapa yang sabar dan siapa yang tidak. Kemudian Allah Azza wa Jalla menunjukkannya kepada kalian. Oleh karena itulah, maka sesuatu yang sangat rasional, masuk akal apabila seseorang memiliki sesuatu kelebihan yang berharga, apakah kelebihannya itu murni berkualitas atau hanya imitasi, hanya hiasan semata-mata, lalu diujilah dengan beberapa ujian untuk menunjukkan keaslian dari sesuatu itu. Umpamanya kita ini, saya berlian nih. Mau gak dibuktikan? Enggak. Enggak percaya. Hayo buktikan. Ternyata cuma kaca biasa. Dipek-prek-prek, pecah, remuk. Masa berlian kayak begitu? Ya. Kalau umpamanya berlian, konon katanya kuat ya. Dipek-prek juga tidak akan remuk. Ini pecah. Ih, kaca biasa. Ngaku berlian. Ini warnanya kuning emas sih. Coba. Ternyata cuma tembaga. Atau cuma imitasi, warnanya sama, tapi setelah sehari, dua hari, seminggu, dua minggu, kalau emas kan tetap ya, kalau ini berubah menjadi kehitam-hitaman. Maka keaslian sesuatu akan terketahui setelah diuji. Iman juga begitu, asli enggak imannya, atau cuma polesan, cuma aksesoris sementara. Maka oleh Allah Azza wa Jalla diuji. Setelah ujian ini diberikan, barulah terbukti apakah imannya ini benar ataukah imannya ini keliru atau salah. Setelah itu, sebagai kelanjutan dari ayat tadi belum tuntas. Yang menyatakan wa minan nasi may yaqulu amanna billah fa idza udhiya fillah ja'ala fitnatan nas ka'adzabilah. Di antara manusia ada orang yang berkata kami iman kepada Allah. Maka apabila mereka disakiti di jalan Allah, mereka menjadikan fitnah manusia itu seperti azab Allah. Maknanya mereka mensikapi, menghadapi fitnah manusia seperti mereka menghadapi azab Allah. Dihindari, tidak mau dicela, tidak mau dihina, tidak mau disakiti dengan cara menanggalkan aksesoris atau wujud dari keimanannya. Lalu Allah melanjutkan, wala in jaa nasru mir rabbik la yaqulunna inna kunna ma'akum. Awalaisallahu bi'alama bima fi suduril alamin. Kata Allah, apabila datang kepada mereka pertolongan dari Rabbmu, pertolongan dari Allah, mereka berkata, kami juga bersama-sama kamu. Bukankah Allah lebih mengetahui apa yang ada dalam dada-dada seluruh makhluk? Dulu mereka mengklaim, ya, bahwa celaan manusia, gangguan manusia itu karena keimanan yang mereka miliki. Lalu datang turun ayat tentang perang. Allah mengizinkan kaum muslimin untuk melawan kezaliman orang-orang kafir. Mereka takut dan tidak ingin perang. Takut mati. Setelah kaum muslimin yang memiliki iman yang asli, yang hakiki, mengalami kemenangan, mereka bilang, nahnu ma'akum. Kami juga bareng-bareng sama kamu. Kami teman kalian. Karena apa? Karena ingin memperoleh keuntungan duniawi dari hasil perang yang dilakukan oleh kawan-kawannya. Berupa ghanimah dan juga pemuliaan orang lain kepada orang-orang yang berperang tersebut. Maka oleh Allah diingatkan, awalaisallahu bi'alama bima fi suduril alamin. Bukankah Allah itu benar-benar mengetahui tentang isi dari dada-dada seluruh makhluk? Allah tahu mana yang asli, mana yang palsu, mana mujahidin sejati, mana yang tidak, mana yang benar-benar keimanannya, mana yang palsu. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui semuanya itu. Berdasarkan hal itulah, maka Allah mengingatkan, awalaisallahu bi'a'lama bima fi suduril alamin. Bukankah Allah itu lebih mengetahui tentang isi-isi dada-dada orang-orang yang seperti itu? Di sini disebutkan suduril alamin, yang dimaksud alam di sini adalah seluruh makhluknya. Alam itu segala sesuatu selain Allah disebut alam. Kenapa segala sesuatu selain Allah disebut alam, langit, bumi, beserta isinya ini disebut alam? Karena alam ini menjadi alam terhadap keberadaan Allah Azza wa Jalla. Alam maknanya tanda. Alam artinya rambu. Alam itu artinya petunjuk yang menunjukkan bahwa Allah itu ada. Apa bukti bahwa Allah itu ada dan sangat berkuasa? Nih ciptaannya yang maha dahsyat. Maka karena ciptaannya ini sebagai bukti ada penciptanya, bukti tentang keberadaan penciptanya, maka seluruh ciptaannya ini disebut dengan sebutan alam. Alam maknanya adalah rambu. Alam maknanya adalah tanda. Alam itu maknanya adalah petunjuk tentang keberadaan dan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. makna dari kalimat ini adalah, ya, wallahu a'lamu binafsika minka wa min ghairika li umumil ayah. Allah lebih mengetahui tentang dirimu daripada diri kamu sendiri dan daripada siapapun. Kita merasa tahu tentang diri kita. Karena kita merasakan langsung apa yang ada dalam diri kita. Allah jauh lebih tahu tentang diri kita daripada pengetahuan kita tentang kita sendiri. Baik fisiknya ataupun psikisnya. Fisiknya umpamanya. Kita tidak tahu apa yang ada di dalam tubuh kita dan bagaimana kondisi dari seluruh isi tubuh kita. Kita sih merasa sehat-sehat saja, ya. Kita tidak tahu mungkin dalam tubuh kita ada penyakit. Cuma belum kerasa aja gejala-gejalanya belum muncul. Allah mah tahu. Termasuk jiwa, psikis, isi hati kita. Kita merasa kita tahu tentang jiwa kita. Allah jauh lebih tahu lagi. Dan pengetahuan kita tentang jiwa kita seringkali salah. Seringkali keliru. Sebagai contoh, kita selama ini merasa amal ibadah yang kita lakukan ini ikhlas-ikhlas saja, ya. Apakah umpamanya para asatidah, para ustad, termasuk saya umpamanya, merasa ikhlas enggak di dalam berdakwah ini? Merasa ikhlas-ikhlas saja, tidak mengharapkan apapun. Suatu saat Allah memberikan ujian. Atau antum yang belajar datang ke sini, apakah ikhlas enggak datang ke sini? Selama ini rasa ikhlas-ikhlas saja, enggak mengharap apapun, ya, kecuali ilmu dan ridha Allah Azza wa Jalla. Ikhlas. Tapi Allah lebih tahu, mungkin kita belum ikhlas. Apa buktinya? Allah berikan kasus. Allah berikan sebuah ujian untuk menunjukkan mungkin selama ini kita belum ikhlas. Contohnya apa? Contohnya umpamanya ketika ikhwan dan akhwat yang ngaji ke sini ikhlas, kemudian sudah banyak kawan, banyak teman, baik ikhwan ke akhwat, jadi kepanitiaan yang sama dalam daurah, dalam acara, sering komunikasi yang wajar. Kata ikhwan, ukhti, udah disiapkan di akhwat ini, oh sudah, beres. Akhwat juga begitu, sudah dihubungi ustadznya, beres semua. Nah, merasa baru mulai muncul ada rasa senang ketika komunikasi itu berjalan. Ketika suatu saat ikhwan akhi umpamanya sudah siap di sana, oh sudah didelegasikan. Loh kok didelegasikan, akhi sendiri datang enggak? Afwan, ana enggak bisa datang. Duk, kecewa. Aduh, enggak semangat lagi ngajinya, si akhinya enggak ada. Nah, di SMS lagi, kenapa enggak datang, kan ngaji penting. Afan, ana mau nador ahwat. Wah, langsung, sudah, saya enggak mau ngaji-ngaji lagi deh. Terujilah selama ini ngajinya karena apa sih? Karena Allah atau karena ikhwan itu? Ya, ikhwan juga sebaliknya seperti itu. Apa ini hanya berlaku bagi mustami, enggak berlaku bagi ustaz? Berlaku. Rasa selama ini ustaz ikhlas-ikhlas saja. Tapi ketika umpamanya ada satu sikap dari muridnya yang dia rasa tidak menyenangkan, saya kapok, saya enggak akan ngaji-ngaji lagi selama ada dia. Karena enggak ada ikhwan yang umpamanya menghargai saya. Loh, selama ini ngajinya itu karena ingin dihargai tuh. Oleh manusia. Bukan oleh Allah Azza wa Jalla. Bukan ingin dinilai oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, selama ini merasa ikhlas setelah diberi ujian oleh Allah dengan kasus-kasus seperti itu, baru terbukti, oh belum ikhlas. Ngajinya masih ingin dihargai orang. Ngajinya masih ingin dianggap oleh orang. Masih ingin diberi apresiasi, yang apabila apresiasi dari orang itu yang kita harapkan, tidak kita peroleh, kecewa. Enggak semangat ngajinya juga. Sebab apa? Ikhwan seolah-olah enggak menghargai saya, sudah capek-capek ngajar, enggak ada harganya sama sekali. Oh, ternyata kalau begitu niat ngajarnya apa? Ingin dihargai. Ya jelas-jelas ada karena Allahnya, tapi tidak 100%. Andai ada niat lain selain ridho Allah di dalam ibadah, ingat Allah berfirman, ana agna syurakai ani syirki, faman amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Aku ini, kata Allah, zat yang paling tidak membutuhkan sekutu. Maka siapa orang yang mengamalkan satu amalan, tapi dia menyekutukan aku dalam amalan itu dengan yang lainnya, dia niatnya 99% untukku, tapi ada 1% untuk yang lain. Disekutukan aku dengan yang lain. Aku tinggalkan dia, aku tinggalkan sekutunya, amalannya tidak diterima, ditolak oleh Allah SWT. Allah lebih tahu ikhlas tidaknya ibadah seorang hamba. Lihat, iblis la'natullahi alaih. Mereka, dia ibadah dengan ibadah yang hebat. Saking hebatnya, malaikat juga kalah kualitas ibadahnya. Menjelujub kan? Dan hanya Allah yang tahu. Mungkin dia merasa ikhlas. Lalu diberi kasus, diciptakan Adam. Lalu disuruh sujud. Malaikat yang selama ini ibadahnya lurus-lurus saja, lempeng-lempeng aja, enggak banyak komentar. Suruh sujud, langsung sujud. Karena iblis ada ketakaburan dengan ibadahnya, nanti dulu. Saya enggak mau sujud. Saya lebih baik dari dia. Saya diciptakan dari api, dia diciptakan dari tanah. Mulai terbongkar ketidakikhlasan. Ya, Allah lebih tahu kondisi jiwa setiap makhluk daripada makhluk itu sendiri tentang dirinya. Allah lebih tahu isi hati kita, isi jiwa kita, dan bagaimana keadaan jiwa kita dibanding pengetahuan kita tentang jiwa kita sendiri. Allah menyatakan dalam ayat ini, alaisallahu awalaisallahu bi'alama bima fi suduril alamin. Bukankah Allah lebih mengetahui terhadap isi dada-dada seluruh makhluk, termasuk daripada makhluk itu sendiri. Berkata Syaikhul Utsaimin, wa fil ayati tahdhirum min ayaqul al insanu khilafa ma fi qalbi. Di dalam ayat ini terkandung tahdhir, wanti-wanti, warning, peringatan, larangan, jangan sampai seseorang berbicara dengan apa yang tidak ada di dalam hatinya. Lain di mulut, lain di hati. Tadi ayat ini menyatakan wa minan nasi may yaqulu amana billah. Di antara manusia ada yang mulutnya mengucapkan kami iman kepada Allah. Tapi iman itu sebenarnya tidak belum ada dalam hatinya. Tidak boleh. Itu karakteristik Arab Badui. Seperti yang dicelangkan dalam Al-Hujurat ayat yang ke-14. Allahu Azza wa Jalla dalam ayat itu menyatakan wa qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Berkata orang Arab Badui, kami telah beriman. Kata Allah, katakan olehmu, hey Muhammad, kalian belum beriman, tapi katakanlah kami sudah Islam, karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Orang yang imannya hanya di mulut, belum masuk ke dalam hati. Ya, dia sudah beramal secara zahir, tetapi hatinya tidak ikut. Maka orang ini tadi, seperti telur yang berada di ujung tanduk. Ya. Allah mengungkapkannya, di antara manusia ada yang beribadah kepada Allah dengan ada di tepi jurang neraka. Bila mereka memperoleh keuntungan dunia dari hal itu, tenang, berlanjut keimanannya. Tapi bila mereka memperoleh ujian, godaan dari manusia karena keimanannya, mereka pun mundur kembali ke belakang, menanggalkan iman dan Islam yang selama ini dilakukannya, diaplikasikannya, diwujudkannya. Maka tidak boleh seseorang berkata secara lisannya dengan isi perkataan yang tidak terdapat di dalam hatinya. Wallahu a'lam bishawab. Saya pikir sore ini cukup sampai di sini saja dulu, dan sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk tanya jawab. Iya, Wa jazakillahu khaira Ummu Nisa di Cikarang. Barakallahu fik. Taib. Orang yang mempercayai hari buruk dan hari baik tanpa alasan rasional. Kita sudah jelaskan itu tatoyur. Kecuali kalau ada alasan rasional, hari baiknya dipilih umpamanya awal bulan karena orang banyak gajian. Ya, itu mah enggak apa-apa, ada alasan rasional. Atau hari baiknya umpamanya dilihat cuaca, kalau umpamanya cerah berarti baik. Maka boleh kalau itu. Kalau mendung enggak, jangan, buruk. Nanti hajatannya enggak didatangi orang karena terhalang hujan dan banjir. Ini hari yang enggak bagus untuk hajatan. Boleh, karena ada alasan apa? Rasional. Tapi kalau alasannya bukan itu, ya. Tidak ada alasan rasional, ini tanggal sekian Wage atau Kliwon, ini enggak bagus umpamanya. Tapi enggak ada alasan rasional, maka itu tatoyur. Tatoyur hanya menimpakan kesialan kepada sesuatu, baik itu waktu, kejadian, atau apapun yang tidak ada alasan rasionalnya dan tidak ada nas syar'i tentang hal itu, maka itu tatoyur. Tatoyur termasuk syirik kecil. Pelakunya kalau dia muslim tetap di atas keislamannya, tapi seorang muslim yang berdosa besar. Termasuk juga memandikan keris yang memiliki jimat. Ini termasuk juga apa? Perbuatan syirik. Karena apa? Karena jimat juga sudah kita jelaskan. Baik itu berupa keris, batu ali, ataupun kertas yang dilipat-lipat yang di sana ada tulisan-tulisan tertentu. Itu juga sudah kita bahas. Namanya tamimah yang jamaknya tamain. Orang yang melakukan itu juga terjerumus dalam syirik kecil. Pelakunya tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Kalau ketika ajalnya orang itu tidak ada yang mentalkinkan dan mati dalam keadaan demikian, bagaimana sikap kita sebagai anaknya? Perlakukan itu sebagai ayah yang mati dalam keadaan muslim yang berdosa besar. Boleh enggak didoakan? Harus didoakan. Doakan ampunan, doakan rahmat, jadilah anak yang soleh. Karena anak yang soleh insya Allah bisa membantu orang tuanya di akhirat nanti. Doa orang yang soleh itu sampai bagi orang tuanya di alam baka di sana. Allah akan mengabulkannya. Jadi untuk Ummu Nisa, jadilah anak yang solihah bagi kedua orang tuanya. Ya. Kemudian banyaklah mendoakan ampunan, banyak mendoakan rahmat, banyak mendoakan kebaikan di alam kubur bagi bapak yang sudah meninggalkan. Karena walaupun dia melakukan perbuatan yang tadi, status dia tetap berada di atas Islam, walaupun Islam yang fasik atau zalim atau yang berdosa besar. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Afika barakallahu. Jazakallahu. Iya, barakallahu fik bapak penanya tadi. Bagaimana ciri orang yang takut kepada Allah Azza wa Jalla? Ciri orang yang takut kepada Allah Azza wa Jalla dari aspek hati dan perasaan dia, ya. Dia akan selalu bergetar ketika nama Allah disebut. Ketika kalamnya, ucapannya dibacakan, ya, dia bertambah keimanan. Lalu diaplikasikan dalam bentuk apa? Dia menangis dengan tangisan yang hebat ketika mengingat dosa-dosanya. Karena khawatir dosa itu mengundang murka dan azab Allah. Sedangkan azab Allah itu yang sangat kita takuti. Sangat dahsyat. Tidak bisa ditahan oleh siapapun, sekuat apapun itu makhluk. Kalau sudah diazab oleh Allah, maka pasti dia akan mengalami penderitaan yang tidak terkira. Karena itulah maka dia banyak bertobat. Dia banyak minta ampun. Dia menangis sejadi-jadinya dengan tangisan yang tidak terlarang secara syar'i. Jangan berteriak-teriak kemudian apatis. Lalu rasa takutnya juga mendorong dia untuk tunduk, taat dan patuh kepada Allah Azza wa Jalla. Semua yang Allah perintahkan dia akan lakukan. Semua yang Allah larang dia akan jauhi dengan sejauh-jauhnya. Semua yang Allah anjurkan juga dia tidak akan mengabaikannya. Dia pasti akan melakukannya, yang fardu ataupun yang sunnah. Dan ketika dia mendengar ayat Allah dibacakan, hatinya pun bergetar. Lalu ketika ayat itu menerangkan tentang azab, dia bisa menangis. Lalu bermohon kepada Allah untuk dihindarkan dari azab itu. Ketika ayat yang dia dengar atau yang dia baca ayat tentang surga, tentang rahmat, dia berbahagia dan sangat tertarik, teriming-iming dengan itu. Lalu dia memohon kepada Allah agar diberikan surga dan rahmatnya. Begitulah sikap orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Orang yang sebenarnya seperti ini diterima enggak ketakutannya atau khususnya, dan kalau belum membalikan uang korupsinya yang terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Syamsir di Jakarta, barakallahu fiik. Orang yang melakukan korupsi lalu dipenjara tobat. Dia takut dengan dosanya, takut dengan azab Allah. Apakah tobatnya diterima dan dosanya dihapus? Tergantung. Kalau tobatnya memenuhi syarat-syarat tobat yang 7, insya Allah dan pasti diterima. Karena Allah berfirman, ya ayuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukafir ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, tobatlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya tobat, tobat nasuha. Maka Allah akan mengampuni dosa kamu, menghapuskan kesalahan kamu dan memasukkan kamu ke dalam surga. Ini janji Allah. Allah itu akan selalu membuka pintu tobat selama orang tersebut memenuhi syarat-syarat diterimanya tobat. Kalau syarat diterimanya tobat satu aja tidak terpenuhi, tobatnya tidak sah dan ditolak. Dan tobatnya tidak melahirkan pahala, tidak menghapus dosa. Apa saja syarat tobat? Pertama, dia berhenti. Kalau dia koruptor, dia berhenti dari korupsinya. Dan dia pasti sudah berhenti karena enggak bisa lagi ya di penjara. Kedua, dia menyesal. Menyesal. Penyesalan ini wajib ada. Ketiga, dia bertekad tidak akan kembali lagi. Kalau nanti dia lepas dari penjara, dia tidak akan korupsi-korupsi lagi. Nah, ini yang keempat. Dia kalau dosanya berkaitan dengan hak orang lain, kembalikan hak tersebut. Dia korupsi, maka harta yang dikorupsinya wajib dikembalikan kepada yang berhak atas harta itu. Kalau dia maling harta orang biasa, orang person tertentu, dia wajib kembalikan ke orang ini. Mohon maaf, saya sudah mengambil uang Anda cuma 30 miliar ini, saya kembalikan. Cuma. Ya, baru. Atau kalau umpamanya itu punya lembaga, kembalikan ke lembaga itu. Kalau itu punya negara, kembalikan ke negara itu. Ya, baru itu diterima. Kalau umpamanya kita pernah menghina orang, memukul orang, lalu dia tobat. Dia harus meminta maaf kepada orang yang pernah dia zaliminya. Kembalikan haknya. Kalau dia pernah menghina orang itu di muka umum, kembalikan kemuliaan orang itu. Dengan cara meralat hinaannya dahulu. Kalau dia pernah menggibahi orang itu, ralat gibahannya. Di hadapan orang-orang yang dulu dia bergibah di hadapan orang itu. Kumpulkan lagi. Lalu dia ralat, maaf, saya dulu pernah menggibahi si fulan. Itu enggak benar. Saya waktu itu khilaf. Saya tergoda setan. Si fulan enggak seburuk yang saya omongkan. Dia orangnya baik. Jangan lagi disebar. Saya enggak bertanggung jawab lagi terhadap penyebaran keburukan dia. Maka dia harus lakukan itu. Kalau umpah hak orang tersebut tidak dikembalikan, maka satu syarat tobat tidak terpenuhi, maka tobatnya tidak sah dan tidak diterima, tidak menghapus dosa, tidak melahirkan pahala. Makanya kalau seorang koruptor dia lalu tobat setelah dipenjara, ya setelah dia berhenti kemudian menyesal, bertekad tidak kembali, kembalikan hasil uang curiannya kepada yang berhak, yang memiliki harta tersebut. Kalau itu orang, kembalikan ke orang. Kalau itu lembaga, kembalikan ke lembaga itu. Maka tidak sah tobatnya apabila dia tobat tapi harta hasil korupsinya tetap saja dia miliki, tetap dia kuasai, tetap dia nikmati. Maka rasa takutnya tidak akan diterima oleh Allah. Kalau benar takut, kembalikan itu. Itu sumber azab. Itu yang keempat. Kelima, lakukan tobatnya sebelum sakaratul maut. Sebelum nyawa ini sampai di tenggorokan. Keenam, lakukan tobatnya sebelum matahari terbit dari sebelah barat. Dan terakhir, tobatnya harus ikhlas karena Allah. Tobatnya bukan karena kepentingan politik. Tobatnya bukan karena kepentingan sosial. Tobatnya bukan karena taktik dan strategi. Tobatnya bukan karena ingin memperoleh perhatian dan pujian orang. Tapi benar-benar murni ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Karena tobat ibadah. Dan semua ibadah wajib dilandasi dengan niat ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Ini 7 syarat tobat. Kalau 7-7-nya terpenuhi, insya Allah itu taubatan nasuha. Dan Allah menghapus seluruh dosa-dosanya. Dan memberikan pahala yang berlimpah kepada orang itu. Dan apabila mati dalam keadaan setelah tobat demikian, Allah menjanjikan surga bagi orang itu. Adapun kalau 1 di antara 7 tadi tidak terpenuhi, tobatnya tidak sah dan tidak akan diterima oleh Allah dan tidak akan menghapus dosa-dosanya. Wallahu a'lam. Silakan lagi Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mohon maaf Ari, pertanyaan kedua apa tadi? Iya, baik. Iya, ibu yang barusan bertanya, barakallahu fik wa jazakillahu khaira. Pertanyaan yang pertama adalah bagaimana memelihara hati agar tidak suudzon ya kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Pertama, dengan lebih mengenal Allah Azza wa Jalla. Pelajari sifatnya. Pelajari nama-namanya. Dengan penjelasan dari sumber yang terpercaya. Dari orang yang pemahaman tauhidnya lurus. Ilmunya mendalam. Dan amanah dalam menjelaskan masalah tauhid yang sangat-sangat-sangat penting ini. Dengan mengenal nama dan sifat Allah, maka pemahaman kita tentang Allah bakal lurus. Otomatis hilang suudzon kepada Allah Azza wa Jalla. Muncul rasa mahabbah atau cinta yang besar kepada Allah. Yang kadar cintanya berbanding lurus dengan kadar ilmu kita tentang Allah. Muncul juga khauf, rasa takut kepada Allah. Yang kadar rasa takutnya juga berbanding lurus dengan kadar ilmu kita tentang Allah. Muncul juga roja. Roja dalam arti bukan radio kita, tapi rasa harap kepada Allah. Optimisme, mengharapkan pahala, keriduannya, surganya. Muncul juga tawakal yang juga sekuat kadarnya berbanding lurus dengan ilmu kita tentang Allah. Muncul juga keikhlasan di dalam seluruh amalan. Semakin mendalam ya pengetahuan kita, ilmu kita tentang Allah, semakin besar rasa takut, rasa cinta, tawakal, ikhlas dan seterusnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah dengan sendirinya suudzon kita kepada Allah akan hilang, kesalahpahaman kita tentang Allah juga akan hilang. Terkikis sedikit demi sedikit dengan ilmu itu. karena adanya kesalahpahaman kita tentang Allah, karena adanya suudon kita kepada Allah, disebabkan karena kekurang tahuan kita tentang Allah Azza wa Jalla. Kurangnya ilmu kita tentang Allah, tentang nama-nama dan sifatnya. Oleh karena itu, langkah pertama adalah pelajari tentang asma dan sifat Allah Azza wa Jalla. Kalau tidak salah, di Radio Roja ini juga ada pembahasan sebuah kitab yang disusun oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala dengan judul Fiqih Asmaul Husna, ya. Di sana coba pelajari, coba dengarkan penjelasan tentang hal itu. Itu menambah pengetahuan kita tentang asma dan sifat Allah. Itu yang pertama. Kedua, jangan lupa banyak-banyak berdoa agar Allah membersihkan hati kita, agar Allah tidak menyesatkan hati kita, agar Allah tetap memelihara hati kita ini di atas rambu yang Allah ridhoi. Di antara doa itu dari Al-Quran. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Lalu doa Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikan kepada hati saya ketakwaannya. Ya, kemudian sucikan hati saya. Engkaulah sebaik-baik pensuci hati. Engkaulah pelindung dan pemilik hati ini. Doa juga ya muqallibal qulub. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Itu doa-doa yang kita panjatkan, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk memelihara kebersihan jiwa kita, kesucian hati kita. Jadi yang kedua berdoa. Ketiga, banyak-banyaklah bergaul dengan orang-orang berilmu, orang-orang soleh, orang-orang ahli ibadah. Agar kita terimbas, semuanya terimbas, sikapnya, ibadahnya, pemikirannya, termasuk hati kita akan lebih terpelihara. Dan jauhi kawan-kawan bergaul yang akan menyeret kita kepada sikap suudzon kepada Allah. Rasul SAW menyatakan, Al-mar'u ala dini khalilih. فَلْيَنْدُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ. Seseorang itu agamanya akan dipengaruhi oleh agama kawannya. Agama yang dimaksud baik pemahaman, sikap, termasuk pengamalan. Kita bergaul dengan orang yang agamanya, pemahaman agamanya menyimpang, kita akan terbawa. Atau orang itu pemahamannya lurus tapi pengamalannya nol, minus. Kita juga akan terbawa malas dalam beribadah. Maka hindari pergaulan dengan orang seperti itu. Bergaulah hanya dengan orang-orang yang bisa membawa kebaikan dan menuntun kita ke arah yang lebih baik lagi daripada sebelumnya. Demikian ibu ya, wallahu a'lam bissawab. Itu yang pertama. Kalau seseorang memperoleh musibah karena dosa dia, karena kesalahan dia, apakah dapat pahala? Tergantung bagaimana sikap dia terhadap musibah itu. Ya, kalau dia sabar, ya, maka dia dapat pahala dari kesabaran. Musibah yang menimpa dia menghapus dosa-dosa dia sebelumnya, ya. Dan ketika dia memperoleh musibah itu dia menderita, maka berdoa kepada Allah, doanya dikabulkan. Maka pahala Allah akan berikan kepada orang itu karena kesabarannya. Sebagaimana firman Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan melimpahkan pahala kepada orang-orang yang sabar tanpa hisab. Artinya sangat-sangat banyak. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu ayat banyak, hadis banyak. Orang yang sabar ketika menerima musibah akan diberikan pahala yang sangat besar. Sekalipun musibah itu karena azab dari Allah atas dosa dia sebelumnya, maka dia sikapi dengan sikap yang benar. Dia sabar, dia mendekat kepada Allah, dia berdoa kepada Allah, dia hindari sikap mengeluh, dia hindari sikap meratap, dia hindari ucapan-ucapan yang menunjukkan ketidakridhaan dia kepada Allah. Dia hindari semuanya itu, maka insya Allah tetap dia akan peroleh pahala dan kesabarannya serta musibahnya juga akan menggugurkan dosa-dosa akibat kesalahan dia di masa-masa yang lalu. Ya, Saya pikir cukup sampai di sini. Sebentar lagi di sini azan maghrib. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di hari Jumat yang akan datang. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.